بسم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. آية selanjutnya، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمددناهم، نعم، وأمددناهم، kami memberikan kepada mereka. أمددنا، نا، ini dhamir fa'il pelaku yang artinya kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami memberikan hum mereka kepada mereka, yaitu ahlul jannah, penduduk surga. Kami memberikan kepada mereka pemberian yang tidak ada putusnya, tidak ada hentinya. Itu makna wa amdadnahum. Ya. La maqtu'ah. La maqtu'ah yakni tidak pernah terputus. Ilal amad. Ilal abad. Selamanya, seterusnya. Jadi tidak pernah la maqtu'ah, tidak pernah terputus, tidak pernah berhenti. Jadi terus diberi, diberi, tidak ada putusnya. Ya. Tidak ada berhentinya. Ilal amad, ilal abad, sampai kapan? Tidak ada batas akhirnya, selamanya. Bersama kekekalan mereka di dalam jannah, dalam surga. Karena mereka khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya dalam jannah. Tidak ada matinya. Tidak ada batas akhirnya kekekalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengekalkan mereka dalam jannah dan selama itu pula terus Allah memberikan kepada mereka apa itu? Bifakihatin walahmin, dua yang disebutkan di sini. Bifakihati walahmin mimma yashtahun. Fakihah, buah-buahan. Buah-buahan yang menyenangkan. Fakihah, buah-buahan itu menyenangkan kan? Kita saja dalam kehidupan dunia ini jika dapat buah-buahan, masya Allah senang. Buah-buahan yang segar, ya, menyenangkan. Apalagi di sana. Baik. Walahmin. Dan daging. Daging. Mimma. Dari jenis daging yang yashtahun. Mereka sukai, mereka selera, ya. Dan daging yang paling membangkitkan selera, ya, yang paling menarik membangkitkan selera nafsu makan itu adalah daging burung. Nah, jenis daging yang dimaksud di sini adalah lahmu thayr, daging burung, dan itu telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat dalam surat al-waqi'ah wa lahmi tayrin, daging burung. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan وقد بين الله تبارك وتعالى نوع هذا نوع هذا اللحم بأنه لحم طير. Sungguh Allah Taala telah menjelaskan jenis daging ini adalah yaitu daging burung. Nah, yaitu di surat apa tadi? Indat di surat apa? Daging yang dimaksud di sini walahm mimma yashtahun, daging ya yang mereka berselera. Daging apa? Apa yang antum catat di situ? Daging apa? Daging dalam surat? Dalam surat apa? Ah, Salma. Al-Waqi'ah. Baik, saling melengkapi. Baik, perhatikan ya baik-baik ya. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, yatanaza'una fiha ka'san la lagum fiha wa la ta'tim. Yatanaza'una fiha ka'san yang disifati la lagum fiha wa la ta'tim. Yatanaza'un, mereka ahlul jannah saling berebut. Saling berebut, yakni saling merenggut dari tangan yang lainnya. Itu maknanya tanaza'un. Berebut, saling merenggut dari tangan yang lainnya. Fiha, fiha ai dalam jannah. Fiha dhamir ha itu kembali kepada apa? Ini dhamir pengganti kata al-jannah. Ya. Dhamir ha. Dhamir mu'annas. Nah. Oh ibayatuha ini apa? Di al-jannah. Di dalam jannah mereka saling merenggut dari tangan yang lain. Jadi yang ini merenggut dari tangan yang lain, yang lainnya juga merenggut dari tangannya, begitu. Apa? Ya, apa apa benda yang direnggut itu tadi, satu sama lainnya merenggutnya dari yang lain, ka'san, gelas. Nah, gelas. Dan gelas yang dimaksud di sini adalah gelas yang berisi khamr. Nah, kata ahli tafsir, gelas yang dimaksud adalah gelas yang berisi khamr. Bagaimana maksudnya mereka kok berebut gitu? Yang ini merenggut dari tangan yang lain, yang lainnya juga merenggutnya dari tangannya, begitu. Renggut, berenggutan gitu lah. Apa maksudnya? Ya, ini bukan maksudnya orang yang sedang bertengkar merebut gelas orang lain dalam keadaan marah. Bukan begitu maksudnya. Ya. Orang yang saling merenggut dari tangan yang lain itu ada dua macam. Ada yang saling merenggut, ada yang berenggutan karena apa? Berebut, ya, berebut dalam keadaan memperebutkan sesuatu karena sama-sama ingin, ya, sama-sama menginginkan dan dalam keadaan marah dan tidak suka kepada yang lainnya yang mengambilnya. Nah, yang kedua saling merenggut dalam keadaan bercanda sebagai suatu bentuk candaria, menikmati hidangan yang menyenangkan dan tidak ada kekurangan padanya, yakni cukup hidangan itu, lebih dari cukup, tidak perlu diperebutkan dalam arti khawatir tidak dapat. Yang pertama tadi itu diperebutkan, karena jika bukan dia yang mengambilnya, dihabiskan oleh yang lain, dia tidak dapat. Sehingga memperebutkan supaya dia yang dapat, biar bukan yang lain yang, bukan yang lainnya yang menghabiskan, dia menghabiskan. Nah, adapun ini tidak, tidak ada kekurangan, tidak ada kesusahan di sana, melimpah ruah gelas-gelas yang berisi khamar itu. Kenapa diperebutkan, saling merenggut dari tangan yang lain? Ala sabilil muda'abah. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam syarah tafsirnya, yunazi'u ba'duhum ba'dan ala sabilil muda'abah, dalam rangka bercandaria. Wa ala sabilil uns wal insyirah, dalam keadaan senang, bahagia. Nah, terkadang kan kita dalam suasana kekeluargaan itu, terkadang kita dalam keluarga, ya, bapak, ibu, dan anak-anak menikmati hidangan yang ada, cukup. Ada semuanya, cuma terkadang berenggut gitu, dalam rangka bercanda saja. Ya, merenggutnya dari yang lain, diambil. Yang ini juga akhirnya mencoba mengambil lagi, dalam rangka bercanda. Dan itu membuat suasana semakin, ya, menyenangkan. Baik. Perlu diketahui bahwa bercanda, Nabi SAW bercanda, bercanda dengan keluarganya, bercanda dengan sahabatnya, terkadang bercanda dengan anak kecil, ya. Bercanda dalam keluarga itu adalah salah satu hal yang semakin membuat bahagia dalam rumah. Jadi jangan sampai ada suatu rumah tangga tidak ada candaan di dalam, jadi tegang terus tiap hari, ya, suasananya kayak mau stres di dalam. Nah, begitu. Ada sebagian orang tidak pernah bercanda dengan keluarganya sampai istrinya mau stres. Nah, jadi bukan berarti seorang itu orang soleh, orang taat beribadah, ya, bukan berarti terus diam saja di rumah, tegang terus, tidak pernah bercanda dengan keluarganya. Nah, stres. Dan itu terjadi, dan itu salah. Nah, bercanda itu bagian dari kebahagiaan, bagian dari hiburan. Nah, ini buktinya ahlul jannah bercanda juga kan. Nah, saling merenggut gitu, ini renggut dari yang lain gelasnya, ya, kemudian yang ini juga merenggut. Nah, dalam keadaan ada yang lain, tapi ini memang saling merenggut dalam rangka bercanda, sehingga dalam rangka, ya, menunjukkan keakraban, kan begitu. Nah, bukan permusuhan, tapi menunjukkan akrabnya, sehingga suasana pun semakin meriah. Nah, dengan candaria semakin bahagia, seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Ka'sallalagum fiha wa la ta'thim. Naam. Yatanaza'una fiha ka'san. Disifati apa? Ka'san tersebut tadi sudah kita dengar. Ka'san, gelas yang isinya apa? Khamr. Baik. Siap-siap ya. Ustaz punya metode sekarang ini, biar ketahuan yang dicatat bukan pelajaran. Usai setengah ayat ini langsung ditanya nanti. Nah, hati-hati, siap-siap. Naam, la lagum fiha wa la ta'thim. Sifatnya apa? La, tidak ada. Lagun, tidak ada lagu. Tidak ada kesia-siaan fiha pada, ya, dalam jannah. Pada ka'sul khamr, minuman khamr tadi, yang ada dalam jannah itu tidak mengandung lagu, tidak ada kesia-siaan padanya. Tidak seperti khamar yang ada di dunia. Ya. Kesia-siaan orang jika sudah minum khamar, minuman keras, minuman beralkohol yang memabukkan di dunia, mabuk. Dah tertutup akalnya. Melayang, mabuk. Sudah ngoceh ini itu, itu namanya apa? Hadayan. Hadayan, igauan, ocehan orang yang tidak sadar. Ngoceh ini, ngomong itu, macam-macam itu sudah di luar kendali. Ucapan-ucapan yang tidak karuan sudah diucapkan dalam keadaan mabuk, tidak sadar. Kan begitu. Ya. Sempoyongan sana sini sambil ada yang nyanyi, ada yang ini itu. Sedikit-sedikit terpeleset, masuk dalam got, bangun lagi. Nah, jika tidak, akhirnya tidur di got sampai subuh. Nah, itu kan di dunia, khamarnya begitu ya. Lagu, kesia-siaan. Wala ta'zim, dan tidak ada ta'zim. Tidak mengandung dosa, tidak menjadikan orang yang minum khamar itu menjadi berdosa gara-gara meminumnya. Sebagaimana halnya orang yang mabuk minum khamar di dunia, khamar itu menjadikan dia mabuk sehingga dia menjadi berdosa. Naam. Sampai-sampai Utsman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa khamar itu ummul khaba'ith. Ummul khaba'ith. Induk segala keburukan, kejelekan, segala maksiat. Sudah mabuk, segala macam maksiat bisa dilakukan. Merampas hak milik orang lain, memperkosa, membunuh bahkan. Dah. Ummul khaba'ith. Na'udzubillah. Tetapi khamar yang di dalam jannah tidak seperti itu. Wala ta'zim. Ladzah lisyaribin, lezat bagi orang yang minumnya. Tanpa mengandung lagu dan tanpa mengandung dosa. Masya Allah. Man syaribahu fid dunya, barang siapa meminumnya di dunia, hal saya syarabuhu fil jannah, fil akhirah, apakah dia akan meminumnya dalam jannah? Hah? Menjawab. Hah? Apakah dia akan meminumnya nanti dalam jannah jika dia meminumnya di dunia? Tidak. Hah? Jadi sabar. Nah, sabar. Ada ancaman dari Nabi alaihi wasallam. Man syariba fid dunya lam yashrabu fil akhirah. Barang siapa minumnya di dunia, dia tidak akan minumnya di akhirat. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang pernah meminumnya lantas bertobat? Nah, bagaimana maksud hadis? Maksud hadis seperti kata Al-Albani rahimahullah, alladhi yashrabuhu biduni mubalah, la yubali, minum dan tidak peduli. Ya. Tidak ada taubat. Meskipun masuk dalam jannah, dia tidak akan menikmatinya. Nah. Apakah orang jika minum khamar bisa masuk jannah? Bisa. Akan masuk jannah karena minum khamar itu bukan kufur. Ya. Hanya kefasikan saja. Nah, kecanduan khamar, mabukan dengan khamar, hanya kefasikan. Hanya dosa besar. Dosa besar, kefasikan tidak menghalangi seorang muslim masuk dalam surga. imma dia diampuni sehingga tidak diazab dengan sebab itu langsung masuk dalam jannah, ataukah dia diazab dulu tapi tetap akan keluar dari neraka, ada syafaat. Nah, bagaimana jika masuk dalam jannah setelah itu? Inilah yang terancam. Karena ketika di dunia dia tidak peduli dengan syariat ini, tidak peduli. Dia tidak sabar. Nah, sehingga hukumannya tidak menikmatinya dalam jannah. Tapi ada minuman-minuman yang lain. Ada pun orang yang sempat terjerumus, tapi dia bertobat, menyadari, ya, sehingga dia mati dalam keadaan status dia fasik sebagai peminum khamr, pemabuk, itu sudah tidak ada. Nah, maka insya Allah ini ada harapan. Baik. Kemudian Allah berfirman, wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan yatufu artinya berkeliling. Yatufu itu artinya mengelilingi, ya. Ya, tawaf itu artinya berkeliling. Nah, wa yatufu yakni mengelilingi, alaihim atas mereka. Siapa yang berkeliling mengelilingi mereka? Ghilmanun, pelakunya, fa'il dari fi'il kata kerja yatuf, fi'il mudhari'. Yatufu fa'ilnya ghilmanun. Jadi yang berkeliling itu adalah ghilman. Ya, objeknya yang dikelilingi siapa? Mereka ahlul jannah, alaihim, atas ahlul jannah. Wa yatufu alaihim ghilmanun, dan ya senantiasa mengelilingi mereka, berkeliling atas mereka ghilmanun, anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang merupakan pelayan ahlul jannah, berkeliling atas penduduk jannah dalam rangka melayani, dalam rangka melayani ahlul jannah, penduduk surga. Ghilmanul lahum, ghilmanul lahum artinya anak-anak kecil yang senantiasa siap selalu untuk berkhidmat dengan khidmat yang sempurna dan memuaskan, cekatan, tidak lambat, ya, tidak menunda, benar-benar khidmatnya, pelayanannya sempurna, tepat waktu, ya, dengan khidmat yang begitu memuaskan dan menyenangkan. Ka'annahum, seakan-akan hum, mereka zilman itu lu'lu'um maknun. Subhanallah. Anak-anak kecil yang berkeliling mengitari mereka, ya, melayani mereka dengan sempurna, dengan memuaskan, gambarannya, ya, gambarannya ka'annahum, seakan-akan ghilman, anak-anak kecil itu lu'lu'um maknun. Lu'lu artinya mutiara, maknun mutiara yang terjaga, ya, terjaga. Jadi mutiara yang benar-benar terjaga itu kan, ya, terjaga, tidak terkena angin, tidak terkena debu, ya. Jadi betul-betul terjaga, senantiasa terjaga keasliannya, tidak ada perubahan sama sekali. Tidak kena angin, tidak kena panas, tidak kena debu, ya. Nah, tidak pernah kotor, terjaga betul. Nah, jadi terjaga dari hal-hal yang bisa mengubahnya, ya, mengurangi keindahannya, ya, keasliannya, dan bisa merusaknya. Terjaga dari hal-hal yang seperti itu. Itu maknun. Mahfudun. Anil riyah wa anil ghabar wa anil ghadi dhalika mimma yufsidu. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam tafsirnya. Terjaga dari angin, terpana angin dari ya debu, dari apa saja ya, asap dan yang lainnya yang akan bisa merusak ya mutiara itu. Nah, jadi betul-betul terjaga ya keasliannya, keindahannya. Seperti itulah gambarannya anak-anak kecil pelayan penduduk surga dalam jannah. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Nah, siapa ini yang bisa ditanya dulu nih? Ka'annahum lu'lu'um maknun. Ha. Apa makna lu'lu'? Harus langsung hafal pelajaran, dihafalkan, difahami faedah. Apa makna lu'lu'? Apa makna lu'lu'? Mutiara. Baik. Jangan coba-coba ada yang mentalkin ya, membisiki jawaban, nanti diberi status dhaif. Nah, maknun, maknun. Apa makna maknun? Indaman. Syekh Mukbil jika mau bertanya, dia cari man yudalli ra'sa. Siapa yang menundukkan kepalanya? Itu takut ditanya, itu yang dicari. Nah, jadi angkat aja kepalanya mantap gitu. Hah? Hah? Hah? Endak. Maknun apa artinya? Ayo. Terjaga. Terjaga dari apa? Pencuri. Nah, ha? Dari debu, dari apa saja? Angin. Intinya terjaga dari hal-hal yang apa? Yang bisa merusak. Baik. Masya Allah. Senangnya jika murid itu ditanya bisa menjawab semua. Nah, itu kan berarti tidak sia-sia kita mengajarkannya kepada antum, karena antum faham. Ilmunya diambil, difahami. Baik, sedikit lagi ya. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Wa aqbala, dan aqbala itu artinya menghadapkan wajah sempurna utuh ya. Jadi bukan membelakangi, bukan menyamping, yakni ketika berhadapan dengan orang lain, berhadap-hadapan dengan tubuh, muka sempurna gitu. Nah, bukan menyamping, bukan apalagi membelakangi, tidak. Yaitu ba'duhum, sebagian dari mereka, dari penduduk surga ahlul jannah ya, berhadapan ala ba'd, menghadap atas yang lainnya, sebagian menghadap atas yang lainnya. Ini berhadap-hadapan maksudnya. Nah, aqbala ba'dhum, sebagian dari mereka menghadap ala ba'din, atas yang lain. Yang lainnya juga begitu. Artinya apa? Kesimpulannya berhadap-hadapan, bertatap muka. Ya, yatasaalun. Yatasaalun yakni saling bertanya. Nah, yakni maksudnya apa? Berbincang. Apa perbincangan itu? Nah, yakni memperbincangkan, mengungkit ya nikmat yang sedang mereka nikmati, mereka rasakan dalam jannah, dan bagaimana dulu ketika mereka di dunia, dalam rangka mengungkit karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada mereka sekarang dalam jannah saat itu. Itu yang mereka angkat dalam pembicaraan, saling mempertanyakannya satu dengan yang lainnya dalam rangka saling mengingatkan nikmat itu, memperbincangkan nikmat itu, tujuannya untuk mengungkit-ungkit nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu bentuk kesyukuran. Ya, mengungkit, menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa tersebut. Dan ketika mereka berbincang tersebut, ya berhadap-hadapan dengan sempurna, dan itu adab, adab dalam berbincang berhadap-hadapan. Jadi tidak seperti ya orang yang melayani pembicaraan itu, percakapan itu sebenarnya dalam keadaan seperti terpaksa, jadi seperti cuek gitu. Nah, kurang perhatian, jadi menyampingkah, ya tidak memperhatikan, tidak menatap, tidak menghadap kepada yang diajak berbicara. Nah, dibelakangi atau bahkan dibelakangi gitu. Nah, itu kan tidak adab. Ya, orang yang diajak bicara dicueki kan, tidak diperhatikan. Nah, adabnya adalah jika berbicara betul-betul diperhatikan, ya suatu bentuk penghargaan terhadap yang lain itu berhadap-hadapan. Nah, muka dengan muka. Nah, begitulah keadaan ahlul jannah. Mereka adalah ahlul adab fid dunia. Begitulah mereka adalah orang-orang yang penuh adab di dunia, dan mereka dalam jannah demikian. Ya. Waqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Waqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun. Naam. Madza qalu, mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Qalu, kata mereka, inna, sesungguhnya kita, inna, asalnya kan innana, ya kan, innana, jadi inna, sesungguhnya kita ini, ya, kunna, adalah kita dulu. Nah, kunna itu menunjukkan waktu lampau dulu di dunia. Kan fi'il madhi. Kana. Kana dimasuki dhamir na sebagai fa'ilnya. Na'am. Atau sebagai apa ini? Fa'il namanya? Coba mana dulu nih yang ahli nahu. Sudah belajar nahu, ha? Apa namanya ini? Kunna. Nah, ini sebagai apa ini? Qablu fi ahlina. Di sana ada musyfiqin. Berarti na di sini apa? Itu kan memang bisa fa'il, bisa juga apa? Hah? Hah? Isim kana. Nah, di sini yang cocok apa? Qabl, ha? Isim kana cocoknya. Iya. Hah? Nah, karena di sana di akhir ayat ada musyfiqin, ada khobar ka, khobar kana musyfiqin. Nah. Baik. Artinya sesungguhnya adalah kami dulu, yakni kita, kami qablu, sebelumnya. Qablu, sebelumnya. Fi ahlina. Fi ahlina. Di tengah-tengah keluarga. Di tengah-tengah keluarga kami. Di dunia. Musfiqin. Musfiqin. Dalam keadaan apa musfiqin? Apa maknanya musfiqin? Dalam keadaan khaifina min adabillah. Takut terhadap adab Allah. Musyfiqin artinya apa? Khaifin, takut. Min adabillah, terhadap adab Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya memang mereka itu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut adab Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka di tengah-tengah keluarga di dunia, hidup di dunia, mereka takut. Dalam keadaan seperti itu. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Berharap masuk dalam jannah, mendapat ridha dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, takut dari murka Allah, adab Allah dalam neraka. famannallahu, maka mannallahu. Nah, di sini menggunakan ya, menggunakan kata manna. Manna itu mengandung makna mengungkit nikmat yang diberikan. Mengungkit-ungkit itu makna, kandungan makna kata manna. Nah, famannallahu alaina, kemudian ya, kemudian mannallahu alaina, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya alaina, atas kami, atas kita. Wa waqana, dan waqana menjaga, menjaga kami azab as-samum, azab siksa yang menyakitkan, as-samum yakni azab an-nar, azab neraka, siksa neraka yang sangat menyiksa, menyakitkan. Inna kunna, inna sesungguhnya kami, kunna, lagi-lagi kunna, ya kan, adalah kami dulu, min qablu, sebelumnya, yakni sebelum akhirat, sebelum akhirat adalah kehidupan dunia. Inna kunna min qablu, adalah kami min qablu, sebelum masuk dalam jannah ini di akhirat, dulu, sebelumnya ketika di dunia, seperti makna qablu, inna kunna qablu, yang sebelumnya itu, sebelumnya ini ketika kami di dunia. Nah, nada'u, kami senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Nada'uhu di sini meliputi doa ibadah dan doa masalah. Meliputi doa ibadah, doa ibadah sifatnya ibadah, yakni salat dan yang lainnya, ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh hamba Allah yang beriman, yang dengan itu mereka, dengan ibadah itu mereka berharap ya, dan itu mengandung makna minta, berharap yakni minta pahala ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah-ibadah itu mereka berharap, yakni memohon pahala, dibalas dengan pahala. Itu makna doa ibadah. Doa masalah yakni memang memanjatkan doa kepada Allah, minta suatu masalah, apakah masalah dunia atau masalah akhirat, dilindungi dari neraka, dimasukkan dalam jannah ya, dimudahkan urusannya, diberi rezeki dan seterusnya, minta apa saja masalah yang bermanfaat kebaikan dunia dan akhirat, berdoa memintanya kepada Allah, masalah apa saja itu doa masalah. Nah, di sini nadu'uhu meliputi dua-duanya, dan doa-doa keduanya adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin Allah disembah, diibadahi, semakin diminta Allah, semakin senang. Ya. Baik. Semakin dimintai Allah, semakin suka, karena itu adalah ibadah pengagungan kepadanya, Allah yang maha kaya. Ya. Innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya dialah al barru ar rahim, al barru yang maha, maha berbuat baik kepada hamba-hambanya yang berbagai ihsan, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang tidak terhitung jumlahnya. Ar-Rahim, yang maha merahmati, maha penyayang, menyayangi ya hamba-hambanya, merahmati mereka. Naam. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu wal barrur rahim. Inilah percakapan mereka. Nah, inilah percakapan mereka ketika mereka berhadapan dan berbincang di antara mereka mengungkit nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.